Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Faya ma'asyar al-ikhwah al-muslimun rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan permasalahan yang ke-98 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang disebut yang diselisih oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bahwasanya ahli jahiliyah memiliki sifat al-iftikhar bisona'i', memiliki sifat bangga yang melahirkan sifat kesombongan disebabkan karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, sehingga seorang pekerja yang kaya akan menyombongkan dirinya di hadapan seorang yang fakir atau seorang pekerja yang dari sisi kekayaannya di bawahnya. Seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya ahli jahiliyah menjadikan standarisasi kemuliaan seorang adalah ditinjau dari sisi ad-dunya, dari sisi mal, harta. Sehingga siapa di antara mereka yang paling banyak hartanya, paling bagus pekerjaannya, maka di sisi mereka ahli jahiliyah adalah seorang yang terhormat, adalah seorang yang mulia. Kemudian di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala berdalil tentang keadaan orang-orang Quraisy yang setelah Allah binasakan Abrahah bersama dengan pasukannya dan Allah abadikan kisah mereka di dalam surah Al-Fil, Allah muliakan mereka orang-orang Quraisy dan Allah memberikan kepada mereka al-amnu, keamanan, baik tatkala mereka berada di dalam negerinya ataukah tatkala mereka berada di luar daerahnya, sehingga Allah berikan dua kenikmatan kepada mereka orang Quraisy dengan adanya dua rihlah, dua safar dalam rangka berdagang, seperti yang Allah sebutkan rihlat asyita'i wasayif. Mereka memiliki dua safar dalam rangka urusan dagang mereka, dan pada safar-safar mereka, mereka mendapatkan kemudahan pada saat asyita'i wasayif, datang musim dingin dan datang musim panas. Mereka menjadikan safar musim dingin mereka ke negeri Yaman, karena pada saat itu negeri Yaman tatkala di Mekah dalam keadaan mengalami musim dingin, ini memiliki iklim yang berbeda. Dan mereka menjadikan safar musim panas mereka ke kota Syam, karena kota Syam juga berbeda musimnya dengan penduduk kota Mekah. Dan dari satu sisi, tatkala mereka menjalankan safar dagang mereka tersebut, mereka mendapatkan keamanan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah memberikan kepada mereka dua keamanan. Keamanan yang pertama adalah keamanan karena rasa lapar, karena tatkala datang musim dingin mereka bisa mengadakan perdagangan, membawa apa yang mereka perlukan untuk kemudian dibawa ke daerahnya. Tatkala datang musim panas juga mereka bisa melakukan safar dalam urusan berdagang untuk kemudian mengambil sesuatu yang mereka perlu dan mereka bawa ke daerahnya, sehingga Allah memberikan kepada mereka rasa aman dari al-ju', rasa lapar. Demikian pula al-khauf, tidak ada tatkala mereka menjalankan safar mereka tersebut ada di antara orang-orang yang mereka lalui di perjalanan mereka mengganggu safarnya. Tidak ada yang berani untuk kemudian mengambil barang dagangan mereka atau merampok barang dagangan mereka. Yang demikian disebabkan karena rasa hormat yang demikian tinggi yang diberikan oleh mereka penduduk-penduduk masyarakat yang tinggal di luar kota haram kepada penduduk kota Mekah, terkhusus Quraisy. Karena mereka melihat kejadian yang demikian nyata, tatkala Abruha dengan pasukannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan kemuliaan kepada orang-orang Quraisy yang secara khusus memberikan khidmat mereka dalam rangka untuk melayani dan mengatur sesuatu yang ada di pelataran Masjidil Haram. Namun seiring dengan ini ternyata mereka orang-orang Quraisy berbangga menjadikannya sebagai kesombongan. Wal'iyadzubillah. Sehingga ahli jahiliyah menganggap seseorang yang dari sisi profesinya berbeda dengan dirinya mereka anggap sebagai seorang yang rendah. Mereka hinakan. Wal'iyadzubillah. Dan sifat yang seperti ini adalah sifat yang diselisihi oleh al-Islam. Di dalam Islam kita diajarkan tentang satu perangai yang mulia, yaitu sifat at-tawadhu, sifat ar-rahim, memiliki rasa sayang, kasih kepada seorang yang lemah, yang kuat mengasihani yang lemah, yang sehat mengasihani yang sakit, yang kaya mengasihani yang miskin, dan yang semisalnya. Dan di dalam Islam kita diajarkan tentang sifat tawadhu, yaitu tidak ada bangga diri yang nantinya merendahkan seorang yang berbeda dengan dirinya. Ini sifat-sifat yang mulia. Dan tentulah apabila kita melihat dakwah An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak hanya semata-mata mendakwahkan kepada umatnya tentang at-tauhid, tidak semata-mata mendakwahkan kepada umatnya tentang syariat-syariat yang ada di dalam al-Islam seperti puasa, az-zakah, as-shalah, al-hajj dan yang semisalnya. Namun Nabi alaihi salatu wasalam juga mengajarkan kepada umatnya tentang al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan beberapa keutamaan bagi mereka orang yang memiliki akhlak yang mulia tersebut. Di antaranya dengan seseorang memiliki perangai yang mulia sebagai bertanda sempurnanya keimanannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan cukuplah An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai figur toladan untuk kemudian seseorang bisa meneladani dan mencontoh seperti apa praktek nyata dari akhlak-akhlak yang mulia yang Allah puji nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam salah satu firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Rasul berada di atas akhlak yang mulia. Sehingga sifat kesombongan bukan sama sekali sifat yang diajarkan di dalam al-Islam. Kalau misalnya ada seorang yang muslim dia memiliki sifat yang sombong, kaya dia sombong, tinggi jabatannya dia sombong, dan bisa melakukan satu pekerjaan yang tinggi dari sisi penghasilannya kemudian dia congkak, dia sombong, ini tidak menunjukkan bahwasannya kesombongannya tersebut muncul disebabkan karena dia sebagai seorang yang berislam. Namun kesombongannya tersebut adalah murni dilatar belakangi karena perbuatannya, karena sifatnya. Dan Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan. Sehingga dengan ini kita mengetahui betapa mulianya dan indahnya ajaran Islam. Dengan ini kita semakin faham bahwasanya Islam menitik beratkan dalam bab al-akhlak. Dan kita ketahui ternyata dalam bab perkara akhlak ini ahlil jahiliyah sekian banyak dari sifat-sifat mereka berseberangan dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya dalam bab yang tadi kita sebutkan. Sehingga bila mana kita melihat apabila seorang muslim mempraktekkan semua apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Sehingga tatkala seorang ingin berislam dengan Islam yang benar, maka hendaklah dia mempraktekkan semua apa yang ada di dalam ajaran al-Islam, mencakup dari sisi akidahnya, mencakup dari sisi muamalahnya, mencakup pula dari sisi ibadahnya, mencakup pula di dalamnya dari sisi akhlak perangai, yang apabila dipraktekkan berdasarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan timbul kerukunan, akan timbul keharmonisan hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Sehingga mereka para ulama menyebutkan aqim mandaulatal islam fi nafsikum fi anfusikum tuqam fi ardikum. Tegakkanlah daulah al-islamiyah pada diri-diri kalian sendiri. Kalian ajarkan syariat-syariat yang ada di dalam Islam kepada keluarga-keluarga kalian, anak-anak kalian. Setelah kalian sendiri mempraktekannya, kemudian setelahnya apabila masing-masing berusaha untuk kemudian mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam al-Islam pada masing-masing individu-individunya, maka secara tidak langsung nantinya daulah Islamiyah tersebut akan bisa tegak di negeri kalian, dimulai dari individu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal kali beliau menjadi seorang nabi dan mendakwahkan Islam siang dan malamnya selama 13 tahun di kota Mekah sebelum turun perintah berhijrah ke kota Madinah, yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam waktu yang demikian panjang tersebut adalah at-tauhid. Rasul menyebutkan kepada para sahabatnya tentang perintah at-tauhid, aplikasinya seperti apa, maknanya seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa, dan mendakwahkan tentang lawan dari tauhid yaitu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan fondasi yang paling dasar di dalam al-Islam yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini ma'asyarul ikhwa al-muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan kita melihat bagaimana hasilnya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memiliki iman yang demikian kuat, yang kokoh. Sehingga tatkala mereka mengalami berbagai macam cobaan dan gangguan yang didapatkan oleh mereka dari orang-orang kufar al-musyrikin, apabila kita membaca sejarah-sejarah mereka, kita akan menjumpai mereka adalah seorang yang bersabar, yang demikian kuat kesabarannya, dan muncul di latar belakangnya karena iman yang demikian kuat yang mengakar di dalam jiwa-jiwa mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Baru kemudian setelah turun perintah berhijrah, maka Nabi alaihi salatu wasallam berhijrah ke kota Madinah dan menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan al-Islam. Kemudian mulailah turun syariat untuk berjihad melawan mereka, orang-orang musyrikin, sehingga turunnya secara bertahap, tidak sekaligus. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, ahlul jahiliyah, dari sebagian besar sifat-sifat mereka, mereka terjatuh di dalam bab penyelisihan al-akhlak, al-akhlak, al-karimah yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang ke-tasi'atu wa tis'un, ke-99, yaitu nazratuhum ila dunya nazrata i'jab. Ahli jahiliyah melihat ke dunia dengan penglihatan yang didasari dengan kekaguman. Ini ahli jahiliyah. Mereka lihat ke dunia, kemudian mereka kagum. Yang rasa kagum ini tentulah akan menarik mereka untuk memilikinya, untuk kemudian berusaha mendapatkannya, untuk kemudian tidak mau apabila ada orang selain mereka yang mendapatkannya. Sehingga dengan ini akhirnya kita menjumpai ahlil jahiliyah adalah seorang yang saling hasad antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, disebabkan karena dunia. Ahlul jahiliyah adalah seorang yang akhirnya membenci antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, disebabkan karena perkara dunia. Ini ma'asyarul ikhwa al-muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya ad-dunya dinamakan sebagai dunia karena dunia adalah sesuatu yang dani, yang rendah. Dan ini makna yang benar. Karena dunia adalah sesuatu yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Law kanati dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran syurbata ma'in." Jika dunia tersebut memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seberat satu sayap nyamuk. Kalau semisal kita timbang satu sayap nyamuk, timbangan itu tidak akan bergerak. Ya kan, tidak ada nilainya. Kalau semisal kita diberi sesuatu dengan berat satu sayap nyamuk, kita pasti tidak akan menganggapnya, karena tidak bermanfaat, tidak ada artinya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, kalau semisal dunia memiliki nilai seringan satu sayap nyamuk saja, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ma saqa kafirun syurbata ma'in, Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu meminum satu teguk dari air minum. Karena air minum termasuk dari kenikmatan dunia, yang seseorang berupaya untuk kemudian mendapatkannya. Dan yang menjadikan air minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang Maha Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki kepada para hamba-hambanya. Dalam artian apa? Seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau semisal dunia memiliki nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat satu sayap nyamuk, seluruhnya akan Allah berikan kepada mereka orang-orang mukmin. Allah akan haramkan orang-orang kafir dari mendapatkannya. Allah akan kalahkan orang-orang kafir untuk kemudian mendapatkan bahagian dari dunia. Seluruhnya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak ada artinya. Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, pintu dari pintu-pintu dunia, sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya mereka adalah seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahli jahiliyah yang menganggap bahwasanya standarisasi dunia adalah standarisasi yang paling pokok untuk kemudian dijadikan sebagai tolak ukur pijakan langkah yang pertama. Sehingga dalam permasalahan yang ke-99, ahli jahiliyah memandang ke perkara-perkara dunia dengan pandangan yang dilandasi dengan i'jab, kekaguman, untuk kemudian berupaya memilikinya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama beberapa dari para sahabatnya. Kemudian subhanallah, di tengah perjalanan Rasulullah alaihi salatu wasallam menemukan ada seekor bangkai anak kambing yang dalam keadaan asak, cacat salah satu dari bahagian telinganya, cacat dan sudah menjadi bangkai. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, ini sering kita menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dengan sesuatu kejadian yang nyata yang dilihat oleh mereka. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan ibrah pelajaran kepada para sahabatnya. Di antaranya kisah hadis yang tadi kita sebutkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, atuhibbuna man yuhibbu anna lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang menginginkan untuk kemudian membeli bangkai ini dengan seharga 1 dirham? Maka mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, kalau semisal dikasih harga yang rendah, kita tidak akan menerimanya, kita tidak akan mengambilnya. Maka bagaimana dengan seharga 1 dirham? Kalau semisal diberikan saja, kita tidak akan menerimanya, karena dia sudah menjadi bangkai, apalagi dari satu sisi ada cacatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, atuhibbuna annahu lakum. Kalau demikian, maukah saya berikan bangkai ini secara cuma-cuma kepada kalian? Mereka mengatakan, fa mana sana'u bihi, untuk apa kita gunakan, untuk apa kita ambil bangkai tersebut, tidak ada manfaatnya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ad-dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Sesungguhnya perkara dunia lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai kambing yang cacat ini menurut kalian. Rendah, tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullahu taala. Sehingga sebagian di antara mereka, para ulama, mendefinisikan bahwasanya ad-dunya dikatakan sebagai dunia lidani'ihi, karena kerendahannya, tidak ada nilainya, rendah dan hina. Sebagian menamakan dunia karena ad-dunya dunal akhirah, berada sebelum akhirat. Alam sebelum akhirat itu adalah dunia. Iya kan? Kita sekarang berada di alam dunia. Apabila kita telah meninggal dunia, maka kita masuk ke alam akhirat. Letak dunia adalah sebelum akhirat. Ini sebagian dari para ulama mendefinisikan sebab-musabab ad-dunya disebabkan karena makna yang tadi kita sebutkan. Al-muhim, dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan menunjukkan bahwasanya seharusnya seorang muslim tidak memiliki sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ahli jahiliyah, terkhusus dalam perkara bab yang tadi kita sebutkan. Namun seorang muslim adalah seorang yang bijak, yang berakal, yang mengerti untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hak tentang apa yang dimilikinya. Dia tahu untuk apa hartanya tersebut dan dalam perkara apa dia belanjakan. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullahu taala. Dalam pembahasan-pembahasan yang kita sebutkan Ini sering terkadang disalahpahami. Kalau demikian Ustaz tidak boleh kita menjadi seorang yang kaya. Ini sesuatu yang keliru. Boleh seseorang menjadi seorang yang kaya, akan tetapi dengan syarat kekayaan tersebut tidak menyebabkan dia lupa dari hak Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang itu kaya dengan syarat dia jadikan kekayaannya tersebut sebagai upaya untuk kemudian menjadi seorang yang semakin bertambah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang kaya. Di antaranya Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Di antaranya pula adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan di awal-awal Islam, para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam yang kebanyakannya dari kalangan para ubat, para hamba sahaya, ini dibebaskan dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Bilal ibni Rabah radhiyallahu taala anhu yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala Abu Bakar melihatnya dalam keadaan disiksa. Demikian pula Utsman ibni Affan yang pernah satu ketika membawa sekian banyak dari hartanya dalam rangka untuk kemudian membiayai pasukan kaum muslimin yang pada saat itu dalam keadaan memiliki kesulitan untuk berjihad. Pas pada waktu itu terjadi musim kemarau, banyak di antara mereka yang tidak bisa berangkat. Maka Utsman bin Affan membawa sekian besar dari hartanya dalam rangka untuk membiayai kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam merasa kagum dengan perbuatannya Utsman bin Affan, hingga mengatakan, perihal Utsman bin Affan ini, ma dharra Utsmanu ba'da al-yawm. Apakah setelah amalan yang dilakukan oleh Utsman pada hari ini tidak memadharatkannya? Karena seakan-akan dia menginfakkan, beliau menginfakkan semua hartanya dalam keadaan tidak meninggalkan sepersen pun. Ini para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga boleh seorang itu kaya. Bahkan di antara dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini banyak yang kaya. Iya kan? Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepada Sulaiman kerajaan yang belum pernah Allah berikan kepada orang sebelum Sulaiman dan setelahnya. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di atau ba'di. Wa Rabbku, berikanlah saya itu satu kerajaan yang tidaklah layak kerajaan tersebut Engkau berikan melainkan kepada saya saja." Minta agar supaya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam diberikan kerajaan yang tidak Allah berikan kepada siapapun dari para hamba-hambanya. Sebagai seorang raja yang kaya. Nabi Ayyub juga demikian. Namun ternyata kita menjumpai mereka, para al-anbiya tersebut, adalah orang-orang yang menjadikan kekayaannya dalam rangka untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika disebutkan dalam surah Shad, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam terkagum dengan salah satu dari hewan yang dimilikinya, sehingga saya kuda yang cepat. Nabi Sulaiman menontonnya dan merasa kagum dengan ketangkasannya. Kemudian ternyata menyebabkan beliau alaihi salatu wasalam melalaikan salah satu dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat Shad, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam pun tatkala tersadar, beliau menggiring kuda-kudanya tersebut yang beliau kagumi sebelumnya untuk kemudian disembelih satu persatu. Ini kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang menunjukkan tentang kezuhudannya dan prioritas yang utama yang diinginkan oleh mereka, para al-anbiya, adalah kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan dunia mereka sebagai lahan untuk kemudian mencari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyebutkan tentang mereka, "Dzalika fadlullahi yu'tihi mayasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan para hamba-hambanya. Kemudian disebutkan di sini permasalahan yang ke-99, berkata al-mu'allif rahimahullah, "Azamatud dunya fi qulubihim." Di dalam hati-hati mereka ahli jahiliyah tertanam satu keyakinan prinsip bahwasanya dunia adalah sesuatu yang paling agung, paling mulia. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan mereka, wa qalu, seperti yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain 'azim. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan kalau lah semisal Al-Qur'an ini diturunkan kepada seseorang yang paling mulia di antara dua negeri ini. Yang mereka maksud dua negeri ini adalah negeri Mekah dan negeri Taif. Dan orang yang paling mulia yang mereka maksud di kota Mekah adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Dan yang dimaksud oleh mereka orang yang paling mulia di kota Taif adalah seorang yang bernama Habib ibn Amr al-Thaqafi. Di sisi mereka itu adalah seorang yang berharta, yang paling mulia, yang paling terhormat. Sehingga mereka menyayangkan Al-Quran diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang yatim, yang fakir, yang yatim dan lagi miskin. Mereka menganggap tidak layak untuk menerima kemuliaan sebagai seorang Rasul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat keagungan dunia yang sebagai standarisasi pokok utama di sisi mereka ahli jahiliyah menyebabkan mereka mengingkari kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan menganggap tidak layak beliau sebagai seorang rasul karena bukan sebagai seorang yang mulia, bukan sebagai seorang yang berharta, wal iyad billah. Sehingga bila mana ini adalah sifat ahli jahiliyah, tentulah di dalam Islam sifat yang seperti ini adalah sifat yang tercela. Dan tidak ada di sana satu sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ahli jahiliyah, melainkan disebutkan dalam bentuk azam, celaan. Artinya sebagai pelajaran agar supaya seorang muslim tidak meniru dan mencontoh sifat-sifat tersebut. Dan seorang muslim hendaklah menjadikan standarisasi pokok utamanya adalah akhiratnya. Sehingga Allah cela Qurun, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang Allah persiapkan untukmu di akhiratmu, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari perkara dunianya. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.